Mitra bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, lemahnya manajemen pemerintah tidak hanya terjadi di tataran pusat, melainkan juga telah menjalar hingga ke daerah-daerah. Menurutnya kondisi itu tercermin melalui pola dan tata cara pemerintah daerah menerapkan kebijakan kepada para investor yang justru kontraproduktif dengan niat kita untuk mengundang investasi. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah fenomena buruknya perlakuan pada investor seperti yang Bapak ceritakan sebelum ini memang terjadi hampir di tiap daerah? Jadi saya bilang, ini satu kasus yang di depan mata saya alami sendiri gitu. Saya nggak kebayang di daerah-daerah lain juga sama aja semua. Kalau nggak bisa dia tolak, dia tipu gitu kan. Di daerah, orang ngomong di pusat rojo ke luar negeri cari investor, macam-macam. Ini yang datang bawah, nawarin tangan sampai bertriliun-triliun kayak gitu, dibilang, oh Anda nanti dulu, Anda kesini, ngapain harus lewat cium kaki saya dulu, kan gitu, teraja gitu. Ya pulang mereka. Tiap kali saya ketemu teman-teman dari luar itu malu kita ini. Kenapa? Kiki, katanya pemerintahmu nyari investasi terus. Kita ini udah investasi, saya 7 juta US dollar. Yang satu lagi bilang, saya 20 juta US dollar. Terus bukannya untung yang kita dapat, kita pulang itu ditipu kiri kanan, diperiksa polisi. Itu yang terjadi gitu. Ini saya kebetulan ngalami begini hampir tiap minggu nih, tiap hari gitu. Jadi kalau dari atas menganggap bisnis as usual gitu, jangan mimpilah kita akan bisa maju gitu. Ngejar Malaysia aja kita udah sulit sekali sekarang ini. Ngejar Thailand pun mungkin juga udah makin sulit ini. Kalau Thailand juga udah sulit. Ngejar Vietnam sudah keteteran juga kita. Lantas, kalau kondisi itu memang erat terkait dengan lemahnya manajemen pemerintah, apakah ini berarti presiden yang harus melakukan perbaikan, Pak Her? Ya, kalau saya presiden jangan disalahkan lah gitu. Presiden kan kerjanya banyak, nanti bikin lagunya nggak bagus karena kita recokin beginian gitu kan. Biarlah beliau bikin lagu yang bagus gitu, supaya suratnya ke Nazarudin biar bagus gitu kan. Presiden tuh pekerjaannya udah banyak, jangan direcokin lagi gitu. Kita recokin menteri-menterinya gitu. Presiden kan malu juga kalau kita punya presiden bikin lagu-lagunya jelek. Kan kalau lagunya bagus jadi bestseller, top list gitu kan. 10 lagu terbaik, terpopuler gitu kan, kita senang juga lipat gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Mary Agustin.